cinta yang di mata menggetar-getarkan seluruh tubuhku. Gemelut rindu yang di hati menggoncang-goncangkan isi di dadaku. Mendaki puncak gunung yang tinggi, tidak segemetar menatap wajahmu. Teriknya surya yang aku rasa, tidaklah sehangat genggaman tanganmu. Tahan aku rindu padamu. Walau jauh di mata, namun dekat di hati. Apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Cintaku padamu selebar bumi dan dunia. Rinduku padamu seluas angkasa yang biru. Cintaku padamu sedalam lautan Atlantik. Rinduku padamu tak tertahan. Gunung yang tinggi, tidak segemetar menatap wajahmu. Teriknya surya yang aku rasa, tidaklah sehangat genggaman tanganmu. Tahan aku rindu padamu. Namun dekat di hati. Apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Cintaku padamu selebar bumi dan dunia. Rinduku padamu seluas angkasa yang biru. Cintaku padamu sedalam hidupku padamu tak tertahan lagi. Aku sedang menyedihkan ku tapi cintaku padamu selebar bumi dan dunia. Rinduku padamu seluas angkasa yang biru. Cintaku padamu sedalam lautan Atlantik. Hidupku padamu.